Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibus Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamiri Syara'iyati, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. InsyaAllah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Dr. Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari Hafidhahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل كلامنا في المرتبة الثانية من المراتب السبع، من المراتب السبع الواجبة تجاه الأوامر الشرعية. قد توقف الكلام في أثناء التعليق على المرتبة الثانية، وهي محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka kajiannya dengan membaca sebagian dari khutbatul hajah dengan memuji Allah, bersyukur kepadanya, kemudian bersyahadat dan bersolawat, maka beliau mengatakan, kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Maratibus Sab', 7 tingkatan yang wajib yang berkaitan dengan perintah-perintah syar'i, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah membaca tingkatan yang kedua dan itu berkaitan dengan kecintaan kepada apa yang Allah turunkan dan kufurnya orang yang membencinya. Dan kita berhenti di tengah-tengah pembahasan yang berkaitan dengan penjelasan dari tingkatan kedua tersebut. Ayyuhal ikhwatul kiram, ayyatuhal akhawatul karimat. Wahai saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang mulia. Innal mu'mina raghiba fin najati min adzab yawmin 'adzim. Bahwasanya seorang mukmin yang menginginkan keselamatan pada hari yang agung. هو الذي يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه وشهوته. Dia adalah seseorang yang lebih mendahulukan apa yang Allah cintai dibandingkan apa yang menjadi kecintaan dirinya dan hawa nafsunya. ويجاهد نفسه على فعل ما يحبه الله ويرضاه. Dan dia bermujahadah memerangi hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya kepada perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridainya. ويبذل جميع الوسائل في سبيل مرضات الله. Dan dia melakukan segala upaya dari sarana-sarana untuk mencapai dari keridhaan Allah. وهذا الأمر في بدايته قد يكون فيه مشقة وتعب. Dan ini pertama kalinya terkadang padanya ada rasa berat dan rasa capek. لكنه مع المجاهدة. Akan tetapi bersamaan dengan kesungguhan seseorang, la yamkuthu fatratan illa wa yajidu nafsahu mutma'innatan wa qalbahu muhibban lil khair karihan lil syarr. Melainkan tidaklah berlalu waktu, melainkan dia akan mendapatkan pada dirinya ada rasa tenang dan hatinya merasa nyaman dengan merasa cinta dengan perbuatan-perbuatan ketaatan. وَبِهَذَا يَسْتَرِيحُ الْعَبْدُ فِي حَيَاتِهِ وَيَسْعَدُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ. Maka dengan ini seorang hamba akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya dan ketenangan setelah wafatnya. الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ tingkatan yang kedua, مَحَبَّةُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ kecintaan kepada apa yang Allah turunkan. وَمَحَبَّةُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَا تَكُونُ بِالْإِنْتِقَاءِ وَالْإِخْتِيَارِ وَالتَّشَهِّي. Dan kecintaan kepada apa yang Allah turunkan tidaklah bisa diperoleh dengan sesuai dengan selera dan keinginan hawa nafsu. بل تكون بالامتثال لجميع ما شرع الله ورسوله. Bahkan akan didapatkan dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. ما كان واجبا على جهة الوجوب وما كان مستحبا على جهة الاستحباب. Apa yang wajib maka dikerjakan sesuai dengan kewajibannya dan apa yang mustahab dikerjakan sesuai dengan mustahabnya. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Wahai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan sepenuhnya. فهذا أمر من الله تعالى للمؤمنين. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. أن يدخلوا في جميع شرائع الدين. Agar mereka masuk kepada seluruh syariat agama ini. ولا يتركوا منها شيئا. Dan tidak meninggalkan sedikit pun dari syariat tersebut. ولا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. Dan tidak menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang dia sembah. إن وافق الأمر المشروع هواه وفعله. Apabila perintah syariat sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia melakukannya. وإن خالف الأمر المشروع هوى نفسه خالفه. Dan apabila perintah syar'i tersebut menyelisihi hawa nafsunya, maka dia meninggalkannya. الواجب الشرعي. Maka kewajiban di dalam syariat. الذي به تتحقق هذه المرتبة وهي محبة ما أنزل الله. Yang dengannya terwujudkan tingkatan ini yaitu mencintai apa yang Allah turunkan. Hiya an yakuna al-hawa tabi'an lid-din wal-amr syar'i. Yaitu dengan menjadikan hawa nafsu sebagai pengikut atau tunduk kepada agama dan syariat. Wal awamiru fi hadzal bab 'ala naw'ain. Dan perintah-perintah syariat di dalam bab ini ada dua macam. Amrun bi af'alin يقدر المكلف على فعلها. Perintah yang seorang mukallaf, seorang hamba mampu untuk melakukannya. فإن كانت واجبة وجب عليه فعلها. Apabila hukumnya wajib, maka wajib pula bagi dia untuk melaksanakannya. وإن كانت مستحبة استحب له فعلها. Dan apabila hukumnya mustahab, maka disunnahkan pula baginya untuk mengamalkannya. والنوع الثاني أوامر يعجز عنها ولا يستطيع أن يفعلها. Jenis yang kedua yaitu perintah yang seorang hamba merasa lemah dan tidak mampu untuk melaksanakannya. فهذا النوع يجب عليه أن يلتزم أن يفعل بالواجبات منه. Maka jenis ini wajib bagi seorang hamba untuk berusaha untuk mengamalkannya. ينوي الالتزام والامتثال عند الاستطاعة والقدرة. Hendaknya dia meniatkan untuk berusaha mengamalkannya apabila ada kemampuan padanya. وهذا داخل في المرتبة الثالثة وهي مرتبة العزم. Maka ini masuk dalam tingkatan yang ketiga yang akan datang yang berkaitan dengan al-azm atau tekad untuk melakukan suatu perbuatan. فإذا تعامل بالشرع بالطريقة الشرعية مع هذين النوعين من الأوامر. Maka apabila seorang menyikapi syariat ini dengan dua jenis perintah tersebut. كان من الموفقين الممتثلين. Maka dia akan termasuk orang-orang yang terbimbing dan bisa mengamalkan syariat ini. لأنه يؤجر على فعله للأوامر المقدور عليها. Karena dia akan mendapatkan pahala terhadap amalan yang mampu untuk dia amalkan. وَيُؤْجَرُ عَلَى الْأَوَامِرِ الْمَعْجُوزِ عَنْهَا لِنِيَّتِهِ وَعَزْمِهِ بِفِعْلِهَا عِنْدَ الْإِسْتِطَاعَةِ. Dan dia juga akan mendapatkan pahala terhadap amalan yang dia tidak mampu untuk mengamalkannya karena dia lemah padanya dengan niat yang ada pada dirinya yaitu hendak melakukannya apabila dia mampu. محبة ما أنزل الله لا تكون إلا بمخالفة طرق الشيطان. Maka mencintai apa yang Allah turunkan tidak akan terwujud melainkan dengan menyelisihi jalan-jalan syaitan. لماذا؟ Mengapa؟ لأنه يحب ما يكره الله. Karena hal itu mencintai apa yang Allah benci. ويكره ما شرع الله. Dan membenci apa yang Allah syariatkan. ولهذا جاءت الآية فيها الأمر بالدخول في السلم كافة. Oleh karena itu datang ayat yang memerintahkan agar masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. وَالنَّهْيُ عَنِ اتِّبَاعِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, dan larangan dari mengikuti jalan-jalan syaitan. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. فقد يقول قائل كيف نحقق محبة ما أنزل الله. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita mewujudkan kecintaan kepada apa yang Allah turunkan? نقول أولا, maka yang pertama kita katakan, بالدخول في السلم كافة واتباع جميع ما شرع الله, yaitu dengan masuk ke dalam agama Islam seluruhnya dan mengikuti apa yang Allah syariatkan. لا بالانتقاء والاختيار والتشهي, tidak memilih-milih, tidak mengamalkan hanya yang sesuai selera saja. وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بمخالفة طرق الشيطان, dan perkara ini tidak mungkin sempurna terwujud melainkan dengan menyelisihi jalan-jalan syaitan. الأمر الثاني محبة الله, محبة ما أنزل الله لا تتحقق إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Perkara yang kedua, kecintaan kepada apa yang Allah turunkan tidak akan terwujud melainkan dengan mengikuti sunnah dan bimbingan Rasulullah صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى, Allah Subhanahu wa taala berfirman, إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة النبوية المحمدية. Maka ayat ini sebagai hakim terhadap orang-orang yang mengaku mengikuti Rasulullah dalam keadaan dia tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تحكم عليه بأنه كاذب. Maka engkau bisa menghukuminya bahwasanya dia adalah seorang yang dusta. إذا ادعى محبة الله وهو ليس على طريقة رسول الله. Apabila dia mengaku mencintai Allah namun tidak berada pada jalan bimbingan Rasulullah. فصاحب هذه الدعوة كاذب حتى يتبع الطريقة النبوية. Maka orang yang mengaku dengan pengakuan ini, dia adalah orang yang berdusta hingga dia mengikuti jalannya Rasulullah. Mahabbatu ma anzalallahu takunu bitawtinin nafsi ala alqabuli lilhaq 'inda dhuhurih. Maka mencintai apa yang Allah turunkan yaitu dengan seseorang merasa hatinya tenang dengan mengikuti jalannya dan menampakkannya. وتوطين النفس على الاعتراف بالخطأ عند حصوله ووقوعه. Dan ketenangan hati yaitu dengan dia mengakui tatkala dia menyelisihi jalan tersebut dan terjatuh dalam kesalahan. Al-mu'min la budda an yaqa'a fil khata'. Seorang mukmin pasti dia akan terjatuh dalam kesalahan. Lakinnahu idza kana yuhibbu Allah wa yuhibbu ma anzala Allah yarji'u an khata'ihi idza tabayyana lahu al-amr. Namun seseorang apabila dia benar-benar mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah turunkan, dia akan kembali, dia akan bertaubat tatkala dia terjatuh dalam kesalahan dan dijelaskan kesalahan tersebut. La yu'anidu wa la yukabir. Maka dia tidak sombong dan tidak terus berada dalam kesalahannya. Fa'alaina an nujahida anfusana wa an nu'awwida anfusana 'ala at-tawadhu'i lilhaqqi wa mahabbati ma anzalallah. Maka wajib atas kita untuk senantiasa berusaha memerangi hawa nafsu kita untuk tunduk terhadap apa yang Allah turunkan. Mahabbatu ma anzal Allah tazharu indama yuridu ibnaka aw ibnatuka aw zawjatuka syai'an yukhalifu ma syara' Allah. Mencintai apa yang Allah turunkan, hal ini akan tampak tatkala anakmu atau istrimu menginginkan sesuatu yang padanya ada penyelisihan terhadap syariat Allah. Fataqul la lil mukhalafati syar'iyyah. Maka engkau mengatakan kepadanya, tidak boleh, karena ini menyelisihi syariat. La li kulli syai'in yughdhibu rabbi. Engkau mengatakan tidak terhadap segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Rabbku. La li kulli syai'in yufsidu baiti wa usrati. Engkau mengatakan tidak terhadap segala sesuatu yang bisa merusak rumah tanggaku dan merusak keluargaku. La li kulli shay'in yatasabbabu fi khiyanati li usrati wa man wallahum Allah wa man wallani Allah amrahum. Engkau mengatakan tidak terhadap segala sesuatu yang menyebabkan khianat terhadap keluarganya dan segala dan semua orang yang berada di dalam tanggungannya. Mahabbatu ma anzalallah indama tadhharu indama tu'dha wa tudhlam. Kecintaan terhadap apa yang Allah turunkan akan nampak ketika engkau ketika disakiti dan dizalimi. Lakinnaka taltazimul adla wa la tatajawazu ila adh-dhulmi wa la at-ta'addi wa la al-buhtan. Namun engkau senantiasa berusaha untuk bersikap adil, tidak melampaui batas kepada kezaliman, melakukan gangguan dan melakukan kedustaan. Kam min rajulin wa kam min imra'atin zulimu. Berapa banyak laki-laki ataupun wanita yang mereka dizalimi dan mereka disakiti. Lakinnahum lam yasbiru. Namun mereka tidak sabar. Wa lam yaltazimul adla. Dan mereka tidak melazimi sikap adil. Bal tajawazu ila zulmin akbar wa a'zam. Bahkan mereka melampaui batas sehingga terjatuh kepada kezaliman yang lebih besar dan lebih agung. Fanqalaba az-zawju aw az-zawjah min zalim min mazlum ila zalim. Maka akan berubah keadaannya seorang suami atau istri yang sebelumnya dia terzalimi berubah menjadi pihak yang berbuat zalim. Lakin alladhi yuhibbu ma anzalallah yaltazimu al-adla wa la yuhibbu adh-dhulma wal-'udwan. Akan tapi orang yang mencintai apa yang Allah turunkan maka dia akan berusaha untuk bersikap adil dan tidak melakukan perbuatan zalim dan permusuhan. Mahabbatu ma anzalallah tadhharu indama tahsulu laka mushkilah atau tanzilu bika musibah. Kecintaan kepada apa yang Allah turunkan akan tampak tatkala engkau mendapati sebuah permasalahan atau menimpamu suatu musibah. Fatatlubul makhraja min asy-syar'i wad-din alladhi anzalahu Allah. Maka engkau mencari jalan keluar dari syariat Islam dan dari apa yang Allah turunkan dari agamanya. Wa tuwattinu nafsaka ala qabulihi. Dan engkau merasa tenang tatkala menerimanya. Wa la tabhathu 'anil hiyal wal makharij al muharramah wa tuhawilu ta'wilaha. Dan engkau tidak mencari sesuatu yang padanya ada tipu daya dalam perkara yang haram dan padanya ada sesuatu yang tidak Allah ridai. Hasala baina akhin wa akhihi mushkilah. Terjadi antara seorang saudara dengan saudaranya yang lainnya sebuah permasalahan. Hasala baina zawjin wa zawjatuhu mushkilah wa zawjatihi mushkilah. Terjadi masalah antara seorang suami dengan istrinya. Thumma qalu nas'alu ahlal ilm. Kemudian mereka mengatakan kita bertanya kepada ahlul ilmi. Alladhi yuhibbu ma anzalallah idza ja'ahu al-hukm asy-syar'i bidalilihi yaqbal wa qabla dhalika yuwattinu nafsahu 'ala al-qabul. Maka seorang yang mencintai apa yang Allah turunkan maka tatkala datang hukum dari Allah maka dia akan menerimanya dan sebelumnya dia akan merasa tenang hatinya akan hal tersebut. Katsirun minna yad'i mahabbata ma anzalallah. Banyak dari kita yang mengaku mencintai kepada apa yang Allah turunkan. Lakinnahu idza ja'a al-amru 'ala ma yuhibb hawala an yata'awwala wa an yahtal. Namun apabila dia mendapati sesuatu yang tidak dia cintai maka dia berusaha untuk melakukan tipu daya. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka melakukan tipu daya kepada Allah padahal Allah yang berbuat tipu daya kepada mereka. Yata'amalu ma'a dinillahi kama yata'amalu ma'a as-sibyani wal atfal indama yakhda'uhum. Mereka melakukan sesuatu pada agama ini dari permainan sebagaimana mereka bermain kepada anak-anak dan kepada anak-anak kecil. Mahabbatu ma anzal Allah تظهر عندما تريد أن تفعل شيئا أو تشتري شيئا أو تتعامل بمعاملة أو تتقدم على شيء. Kecintaan kepada yang apa yang Allah turunkan akan nampak tatkala engkau menginginkan untuk melakukan sesuatu atau engkau membeli sesuatu, bermuamalah dengan suatu muamalah atau engkau hendak melakukan suatu amalan. أو تريد أن تقدم على عبادة. Atau engkau menginginkan untuk melakukan suatu ibadah. ثم تسمع نصا شرعيا. Kemudian engkau mendengar ada sebuah nas syar'i. أو تسمع فتوى معتبرة. Atau engkau mendengar sebuah fatwa yang terpercaya. تفيد حرمة ذلك الفعل. Yang memberikan faedah diharamkannya perbuatan tersebut. أو عدم شرعية تلك العبادة. Atau menunjukkan tidak adanya disyariatkan ibadah tersebut. فتترك ذلك الفعل وتترك تلك العبادة لا تتركها إلا استجابة وامتثالا لشرع الله. maka engkau meninggalkan perbuatan tersebut atau meninggalkan ibadah tersebut, engkau tidak melakukannya, tidak meninggalkannya kecuali dalam rangka menjawab dan memenuhi dari apa yang datang di dalam syariat. Mahabbatu ma anzal Allah tadhharu indama yu'radu 'alaika 'amalun aw wadhifatun aw tud'a ila fi'lin min al-af'al allati tuskhitu Allah fata'ba li ajli Allah wa ta'atan lillah. Kecintaan kepada apa yang Allah turunkan akan tampak tatkala dihadapkan kepadamu sebuah amalan atau sebuah pekerjaan, atau engkau diundang atau diajak kepada sebuah perbuatan yang padanya ada hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, kemudian engkau menolaknya karena Allah dan karena engkau taat kepada Allah. Mahabbatu ma anzal Allah tadhharu indama tuhibbu shakhsan lillah tuhibbuhu li salahihi wa istiqamatihi. Kecintaan kepada apa yang Allah turunkan ini juga akan tampak tatkala engkau mencintai seseorang karena Allah, karena kesolehannya dan karena keistiqamahannya. Lakinnahu idzan qalaba ala aqibaihi wa inharafa, namun tatkala orang tersebut berubah dari sikapnya dan dia kemudian menyimpang, fa innaka tata'amalu ma'ahu at-ta'amul al-mashru'i hubban wa bughdan ala hasab inhirafihi, maka engkau menyikapinya sesuai dengan bimbingan syariat, baik dalam bentuk cinta dan benci sesuai dengan tingkatan penyimpangannya. Duna mujamalatin wa tasahul wa duna zulmin wa ta'addin. Tanpa engkau melakukan basa-basi, demikian pula engkau melakukan sesuatu yang melampaui batas atau berbuat zalim. Hadza idza thabata annahu harafa. Dan ini tentunya tatkala telah tetap dan jelas bahwasanya dia telah menyimpang. Walaysa al-inhirafu maz'umun wa mudda'a wa tuhma faqat. Dan bukan penyimpangan tersebut hanya sekedar sangkaan atau tuduhan semata. Idza sa'alana sa'ilun faqal. Apabila ada seseorang bertanya kemudian dia berkata, ma hiya al-mahabbatul mahmudah wa ma hiya al-mahabbatul madhmumah? Apa cinta mahabbah yang terpuji dan apa mahabbah yang tercela? Mahabbatu ma anzal Allah. Maka mencintai apa yang Allah turunkan. Naqul al-jawabu. Maka jawabannya, al-mahabbatul mahmudatu hiya al-mahabbatun nafi'atu allati tajlibu li sahibiha ma yanfa'uhu wa huwa as-sa'adatu war-rahatu wal-qurbu min ridallah wal-bu'du an ghadabillah. Mahabbah yang terpuji yaitu mahabbah yang bermanfaat, yaitu yang mendatangkan kepada pelakunya atau pemiliknya apa yang bermanfaat untuknya, yaitu kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, kedekatan kepada Allah dan jauhnya dia dari murka Allah. Wal mahabbatul madhmumatu hiya al mahabbatud darratu allati tajlibu li sahibiha ma yadurruhu wa huwa asy-syaqa'u wadh-dhiqu wal ma'ishatud dhank adh-dhank. Dan mahabbah yang tercela yaitu mahabbah yang mendatangkan kemadharatan, yaitu mendatangkan kemadharatan kepada pemiliknya dari apa yang memadharatkannya berupa kesengsaraan, rasa sempit dan kehidupan yang sempit. Wa katsiran ma takunu hadhihi al-mahabbah al-madhmumah mut'atan muaqqatatan za'ilatan lakinnaha tajlibu dhiqan wa syaqaan wa alaman wa hasratan. Dan kebanyakannya jenis mahabbah ini adalah mahabbah yang padanya ada kenikmatan yang sifatnya sementara dan akan hilang, akan tetapi kenikmatan tersebut mendatangkan kesempitan, kesengsaraan, rasa sakit dan kerugian. Fa'alaina fi hadzal bab an nahdhara hadaran shadidan min ayyi qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin aw iradatin taqdahu fi mahabbati ma anzal Allah. Maka wajib atas kita di dalam bab ini untuk sangat berhati-hati dari segala bentuk ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau keinginan yang akan menodai dan menodai dari kecintaan kepada apa yang Allah turunkan. Inna ba'dhan nasi yas'a wa yajtahidu fi is'adi ghairihi wa i'anati ghairihi lakinnahu yus'iduhum wa yushqi nafsahu bil atham. Sebagian manusia mereka berusaha di dalam membahagiakan orang lain, menolong orang lain, akan tetapi dia membahagiakan mereka namun dia menyengsarakan dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa. وَذَلِكَ عِنْدَمَا يُسْعِدُهُمْ وَيُدْخِلُ عَلَيْهِمُ السُّرُورَ أَوْ يُعِينُهُمْ بِمَا يُغْضِبُ اللَّهِ. Yang demikian itu tatkala dia membantu mereka, membahagiakan mereka, memasukkan kepada mereka rasa kegembiraan dan dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Allah jalla wa ala yaqulu fi muhkami kitabih wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Fanzur fi nafsik. Maka lihatlah kepada dirimu. Wa fattish an halik. Maka perhatikan keadaan dirimu. Fi mahabbatika lil umur allati hawlak. Dalam perkara, dalam kecintaanmu terhadap perkara-perkara yang ada di sekitarmu. Min ashkhasin. Dari individu-individu atau figur. Au a'malin. Atau amalan dan kegiatan. Au ajhizatin. Atau perangkat-perangkat elektronik. Au alatin. Atau alat-alat yang ada. Mathalan, kaifa haluka wa kaifa mahabbatuka lil hatif. Sebagai contoh, bagaimana keadaanmu dan kecintaanmu terhadap HP? Hal hiya mahabbatun nafi'ah? Apakah kecintaanmu kecintaan yang bermanfaat? Am mahabbatun madhmumatun? Ataukah kecintaan yang tercela? Am mahabbatun mukhtalitah? Ataukah kecintaan yang tercampur antara keduanya? Unzur kaifa istimaluka li hadzal jihaz. Maka perhatikanlah, renungilah bagaimana penggunaanmu terhadap alat ini. Ayyuhal ikhwatul kiram. Wahai saudaraku yang mulia. Ayyatuhal akhawatul karimat. Wahai saudari-saudariku yang mulia. Innal mahabbata anwa'. Bahwasanya mahabbah ada bermacam-macam. Wal mahbubat qad takunu wasa'ila ila al khair wa qad takunu wasa'ila ila al syarr. Maka sesuatu yang dicintai tersebut terkadang akan menjadi wasilah kepada kebaikan dan terkadang bisa menjadi wasilah kepada kejelekan. Wa qad takunu ba'd al mahbubati al mu'azzamatan li ghairillah. Dan terkadang sebagian perkara yang dicintai tersebut diagungkan dari selain Allah. Wa qad yakunu fiha naw'un min at ta'alluq al khatir al madhmum. Dan terkadang badannya ada sebagian dari jenis keterikatan yang tercela dan berbahaya. Alladhi yusilu sahibahu ila at-ta'abbudi wal 'iyadu billah. Yang bisa menyampaikan pelakunya atau pemiliknya kepada bentuk beribadatan wal 'iyadu billah. Faqad yakunu fi qalbi asy-syakhsi ta'alluqun li jihazin aw li syakhsin aw li alatin yuaddi bihi ila at-ta'abbudi al-madhmum. Maka terkadang ada pada diri seseorang keterkaitan baik itu kepada figur, kepada kegiatan, kepada alat atau perangkat yang bisa mengantarkannya kepada bentuk peribadatan. وهذا أمر قد أثبته الشارع الحكيم. Maka perkara ini telah ditetapkan oleh syariat yang hakim. نبينا صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam athbata li ba'dhi at-ta'alluqi isma at-ta'abbud. Beliau menyebutkan kepada sebagian bentuk keterikatan tersebut dengan nama ta'abbud atau peribadatan. Kama fil hadits sahih. Sebagaimana datang dalam hadits sahih. Ta'isa 'abdud dirham. Sungguh celaka hamba dirham atau budak dirham. Ta'isa 'abdud dinar. Celaka hamba dinar. Ta'isa 'abdul qatifah. Celaka hamba qatifah atau sejenis kain tebal yang bagus. Ta'isa abdul khamisah. Celaka mereka hamba khamisah, sejenis kain sutra. Ta'isa wan takas. Sungguh celaka dan mereka akan rugi. Wa idha syika falan taqash. Apabila mereka tertusuk duri tidak ada, tidak mendapati seorang yang menolongnya. Fahadhal hadith. Maka hadith ini. Samma fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ha'ulail arba'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan empat golongan ini, alladzina in u'tu radu wa in muni'u sakhitu, yang mana mereka apabila diberi mereka ridha dan apabila tidak diberi mereka marah. Sammahum 'abidan aw 'ibadan li hadhihi al-umur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka sebagai hamba atau budak dari perkara-perkara ini. Limadha? Kenapa? Li'anna mahabbatahum wa muradahum muta'alliqun biha. Karena kecintaan mereka dan keinginan mereka sangat terikat dengan benda-benda tadi. Ta'alluqan ghaira syar'i. Ta'alluq atau keterikatan yang bukan syar'i. فإذا كان الإنسان متعلقا بمحبة بعض المخلوقات. Apabila seorang insan keterkaitan cintanya kepada sebagian makhluk. كالأموال والأشخاص والأجهزة والأعمال. Seperti kepada harta, kepada figur atau alat-alat dan kegiatan-kegiatan. فإن هذه المحبة والتعلق لغير الله. Maka jenis keterkaitan dan kecintaan ini kepada selain Allah. والدليل على ذلك. Dan dalil atas hal ini. أنك تجده. Maka engkau akan mendapati dia. أو تجدها. Atau dia engkau akan mendapati seorang wanita. تجدهم يرضون بوجود المال. Engkau akan mendapatinya ridha ketika ada harta. ويسخطون سخطا شديدا لعدمه. Dan akan marah dengan kemarahan yang besar tatkala tidak ada harta. يرضى ويسعد ويفرح بوجود الجهاز بجانبه. Dia akan senang dan sangat gembira tatkala ada HP di sampingnya. فإذا أخذ أبوه منه الجهاز سخط سخطا شديدا. Dan apabila ayahnya mengambil HP tersebut, dia sangat-sangat marah. وإذا أخذت أمها الجهاز من ابنتها سخطت سخطا شديدا. Dan apabila seorang ibu mengambil HP dari anak putrinya, maka anak putrinya tersebut sangat marah dengan kemarahan yang besar. وربما امتنعت من الخروج من غرفتها ومن الطعام والشراب. Dan terkadang menjadikan dia enggan untuk keluar dari kamarnya, entah itu untuk makan ataukah minum. Walau istata'at an taf'ala mudhaharatan dhidda walidiha wa walidiha lituzihahum min al-hukm la fa'alat. Kalau seandainya anak perempuan tadi mampu untuk melawan orang tuanya dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sungguh dia akan melakukannya. Fahal hadha at-ta'alluq ta'alluqun mahmud? Apakah keterikatan ini adalah keterikatan yang terpuji? Innahu ta'alluqun maradhiyyun maradan shadidan. Maka keterikatan ini adalah penyakit dan penyakit yang parah. Syabatun. Seorang remaja putri. Ma hajatuha ila al-jihaz hatta tata'allaq bihi hadha at-ta'alluq ash-shadid. Apa kebutuhannya kepada HP ini sehingga dia sangat terikat dengan keterikatan yang sangat? فإذا فقدته أو استيقظت ولم تجده بجانبها قلبت الدنيا رأسا على عقب. Apabila dia kehilangan HP-nya atau dia bangun tidur dalam keadaan HP-nya tidak ada di sisinya, seakan-akan dunia ini telah terbalik. ألا يخشى الرجل ألا تخشى البنت أو الشاب والشابة أن يكون هذا من التعلق الداخلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. Tidakkah seorang remaja putra atau remaja putri atau seorang lelaki dewasa, demikian pula seorang wanita dewasa, khawatir keterikatan ini masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka budak dirham. Laqad sara at-ta'alluq bi hadhihi al-ajhizati wa hubbuha ta'alluqan ghayra syar'iyyin 'inda katsirin min asy-syabab wasy-syabbat. Maka sungguh keterikatan terhadap perangkat-perangkat ini, kepada gadget ini, menjadi sesuatu penyakit yang mengkhawatirkan pada sebagian remaja putra, demikian pula remaja putri. Fasarat ta'alluq biha ghaira syar'i. Dan menjadi keterikatan tersebut bentuk keterikatan yang tidak syar'i. Wasarat hiya sababan litta'alluq ghairi syar'i. Dan hal ini akan menjadikan dia adanya hubungan antara lawan jenis yang tidak syar'i. فعلينا أن نحرص على أجهزتنا وعلى قلوبنا من أجهزتنا. Maka hendaknya kita berhati-hati terhadap perangkat gadget ini dan terhadap hati-hati dalam hati kita dari terpengaruh terikat dengan gadget tersebut. وعلينا أن نحرص على أجهزتنا التي نشتريها بأموالنا لغيرنا. Dan hendaknya kita berhati-hati dari gadget atau HP yang kita beli dengan harta kita dan kita berikan untuk selain kita. عندما تشتري جهازا لابنتك او لابنك. Ketika engkau membeli HP untuk putra atau putrimu. عمره 15 عاما. Umurnya mungkin sekitar 15 tahun. عمرها 18 عاما. Umur putrimu juga 15 tahun. نعم هي تسمع الدرس ما شاء الله. Ya, dia mendengar درس ما شاء الله. لكن عندما يكون في جهازها انستغرام. Mungkin tatkala di dalam HP-nya ada aplikasi Instagram, Twitter, Facebook, atau Facebook, بقي أشياء أخرى ما هي Telegram أيضا, TikTok. نعم. وهذه الأمور عندما تكون في حسابها وفي جهازها. Maka tatkala perkara-perkara ini, aplikasi-aplikasi ini ada di dalam HP-nya. Ma hajatuha ilaiha? Apa kebutuhan dia terhadap aplikasi tersebut? Nahnu fi hadha as-sin wa fi hadha al-umr laysat mawjudatan fi ajhizatina. Dulu kita pada usia ini tidak ada HP dan aplikasi-aplikasi tersebut. Madha tutabi' bi hadhihi al-ajhizah? Nurun 'ala ad-darb? Apa yang kau ikuti dari HP itu? Apakah program Nur 'ala ad-darb? Makkah al-mukarramah? Atau Makkah Mukarramah? Am anna qiblataha Korea? Atau yang menjadi kiblatnya adalah Korea? Fantabihu ayyuhal aba'u wal ummahat. Maka hati-hati wahai para ayah, para ibu. Hadzal jihaz alladhi ishtaraytahu bimalik satus'alu anhu wa an ibnika wa an ibntika. Maka HP yang engkau beli dengan hartamu, engkau akan ditanya tentangnya, tentang putrimu, demikian pula tentang putramu. Ta'alluq al-maradhi as-sayyi' bi hadhihi al-ajhizah yadhharu. Maka keterikatan yang buruk yang akan tampak dari kepada HP ini, idza jaa waqtu shalah, apabila datang waktu salat, idza jaa waqtu ad-dars, apabila datang waktu pelajaran, idza jaa waqtu al-ijtimaa' al-usri, ketika datang waktu berkumpulnya keluarga, ijtimaa' al-ta'am, berkumpul untuk makan, al-usrah tatakallam wa tatahaddath wa tatabadal athayib al-kalam, di keluarga mereka saling berbincang-bincang. Wa hadha al-ibnu aw al-bint mu'takifun 'ala jihazihi la yuridu al-ikhtilata bi ahlihi. Namun anak laki-laki atau anak perempuan ini dia sibuk dengan HP-nya, tidak ingin untuk bergabung dengan keluarganya. وَرُبَّمَا تُنَادِيهِ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ فَلَا يَسْمَعُكَ. Dan mungkin engkau memanggilnya dengan suara yang keras, namun dia tidak mendengarnya. يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ وَلَا يَقُومُ. Dia muadzin mengumandangkan azan, namun dia enggan untuk bangkit. تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَا يَقُومُ مِنْ جِهَازِهِ. Salat telah ditegakkan, namun dia tidak bangkit meninggalkan HP-nya. وهكذا البنت يصلي الناس ويذهب جزء كبير من الوقت وهي لا زالت معتكفة على وهي لا زالت معتكفة على جهازه. Demikian pula anak perempuan, waktu salat telah ditegakkan dan waktu telah berlalu, namun dia tetap bertahan dengan HP-nya itu. وإذا وضعت الجهاز في مكان, dan apabila HP-nya diletakkan di suatu tempat, وجدته أمها, dan didapati oleh ibunya, wa akhadathu wa wada'athu fi makanin akhar aw khabba'athu, kemudian ibunya mengambilnya dan meletakkannya di tempat yang lain atau ibunya menyembunyikannya, hadhihi musibatun kubra, maka ini musibah yang besar baginya. Wa ya wail tilka al-um, sungguh celaka ibuku. Limadha ta'khudhina jihazi, kenapa engkau mengambil HP-ku? Alladhi sara yajri hubbuhu fi dami wa lahmi, yang mana kecintaanku kepada HP ini sudah mendarah daging pada diriku. Inna at-ta'alluq bil ajhizati al-elektroniyah sara maradan khatiran fattakan wa sharran mustatiran. Sungguh kecintaan dan keterkaitan kepada alat elektronik HP dan yang semisalnya ini sudah menjadi penyakit yang berbahaya dan sesuatu yang sangat mendatangkan madarat. Yajri fi 'uruqil kibari was-sighari wal-aba'i wal-ummahat wal-abna'i wal-banat. Dan ini telah mengalir di darah-darah para laki-laki dewasa, perempuan dewasa, demikian pula para ibu, anak-anak putri, para aba, demikian pula anak-anak laki-laki. Hal hiya haram? Apakah hukumnya haram? La. Tidak. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Hukum wasilah itu sesuai dengan hukum maksudnya. Wa la shakka anna hadhihi al-ajhizah qad istafada wa afada minha unasun kuthur. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya HP ini mendatangkan manfaat dan bisa memberikan manfaat dengannya bagi sebagian manusia. Walakinna natakallamu an maradhin yasri fi buyutina. Akan tetapi kita berbicara tentang penyakit yang sekarang menyebar di rumah-rumah kita. Wa nakhafu min tilkal halat allati sarat min ashaddil adrari khataran wa min a'zamil amradi dararan. Dan kita khawatir terhadap keadaan-keadaan tersebut yang sangat berbahaya dan sangat yang mandaratnya sangat besar. Hal yumkinu أن تتحقق في العبد محبة ما أنزل الله. Apakah mungkin bagi seorang hamba untuk mewujudkan dan merealisasikan kecintaan kepada apa yang Allah turunkan? مع أنه يمتثل الشرع في بعض الأعمال مع كونها شاقة عليه. Bersamaan dengan itu dia berusaha untuk mengamalkan syariat di sebagian amalan padahal itu sesuatu yang berat untuk dirinya. وهل يمكن أن يفعل العبد بعض المحرمات مع أنه يبغضها؟ Dan apakah mungkin seorang hamba melakukan perbuatan, sebagian perbuatan yang haram, padahal dia membencinya? Al-jawabu ayuhal ikhwah. Maka jawabannya, wahai saudara-saudaraku. لم يتنازع العلماء في أن الرضا بما أمر الله به ورسوله واجب. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya ridha dengan apa yang Allah perintahkan demikian para rasulnya adalah perkara yang wajib. Fala yajuzu karahatu dzalika wala sukhthuhu. Maka tidak boleh seseorang untuk membencinya dan murka kepadanya. Fa ajma'u ala anna mahabbata ma anzalallah wajibah. Maka para ulama bersepakat bahwasanya mencintai apa yang Allah turunkan adalah sesuatu yang wajib. Bihaitsu yubghidul 'abdu ma abghadahu Allah wa yaskhatu ma askhata Allah min al-mahbub. Dari sisi bahwasanya seorang hamba mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci dari perkara yang dilarang. La wa kadzalika an yuhibba min al-wajibi an yuhibba ma ahabbahu Allah wa yarda ma radiyahu Allah min al-ma'mur. Demikian pula perkara yang wajib, mencintai apa yang Allah cintai dan meridhai apa yang Allah ridhai dari perkara yang diperintahkan. Lakin mimma yanbaghi tanabbuhu lahu, akan tetapi perkara yang wajib untuk kita perhatian padanya, annahu la yadkhulu fi hadha al-fi'l, bahwasanya seseorang tidak masuk kepada sebuah perbuatan, an yakraha al-muslimu fi'la wajibin li mashaqqatihi alayh, seorang muslim tidak membenci sesuatu perbuatan yang wajib karena itu berat atasnya, au yakrahu tarka muharramin li mahabbatihi li fi'lihi, atau dia meninggalkan atau dia benci untuk meninggalkan perbuatan yang haram karena dia mencintai perbuatan itu. Hadza kurhun lil fi'li aw lit tark, maka ini kebencian terhadap perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Walakinahu lam yakrahu anna Allah awjaba al wajib, akan tapi dia tidak membenci bahwasanya Allah mewajibkan perkara yang wajib. Wa lam yakrah anna Allah harrama al muharram, dan dia tidak membenci bahwasanya Allah mengharamkan perbuatan yang haram. Fa huwa qad yakrah wa yashuq alayhi an yaf'ala dhalika al wajib, namun dia terkadang membenci dan berat baginya untuk melakukan perkara wajib tersebut. Aw yakrah wa yashuq alayhi an yatruka hadha al muharram faqat, atau dia benci untuk meninggalkan apa yang Allah larang tersebut hanya itu saja. Kama qala Allah Ta'ala kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, sebagaimana yang Allah sebutkan diwajibkan atas kalian berperang atau berjihad dalam keadaan kalian membencinya. Ay takrahunahu min haythu at-tab' lima fihi min al-mashaqqati 'alaikum, yaitu kalian membencinya dari tabiat karena padanya ada rasa berat atas kalian. Wa la yakrahunahu la yakrahuna anna Allah anzalahu wa syara'ahu, dan tidak membenci kenapa Allah mensyariatkan dan menurunkan jihad. Faqad yakrahu al-muslimu an yaf'ala bi nafsihi hadha al-fi'l kal jihad wa ghayrihi lima fihi min al-mashaqqah, dan terkadang seorang muslim dia membenci untuk melakukan dari perbuatan ini, amalan yang diwajibkan ini termasuk jihad, karena padanya ada rasa berat. Walakinahu la yakrahu anna Allah syara'ahu wa amara bih, namun dia tidak membenci ketika Allah mensyariatkan dan memerintahkannya. Bal yuhibbu dhalika wa yardha bihi, bahkan dia mencintai dan ridha dengannya. Wa ya'lamu anna al-khayra lil ummati fi wujubil jihad, bahkan dia mengetahui bahwasanya kebaikan terhadap umat yaitu dengan adanya kewajiban jihad. فهذا حاله كحال المسلم فهذا حاله كحال المريض الذي وصف له الطبيب علاجا ودواء فيه مشقة عليه. Maka keadaannya ini seperti keadaan seorang yang sakit, keadaan seorang pasien di hadapan dokter yang mana dokter menjelaskan kepadanya sebentuk pengobatan dan bentuk pengobatan dan obat yang dia merasa berat dan dia benci. Aw ya'muruhu bi ijra'i 'amaliyah jirahiyah, atau ketika dokter itu memerintahkannya untuk melakukan sebuah operasi. Fahuwa yakrahu al-'amaliyah, yakrahu ad-dawa, lakinnahu ya'lamu anna fihi al-maslahah wal khair. Dia membenci operasi, membenci obatnya, namun dia mengetahui bahwasanya padanya ada kemaslahatan dan kebaikan. Wa kathir min al-muharramat qad yaf'aluha al-mu'min ma'a karahatihi wa bughdihi laha, dan banyak dari perkara yang muharram, yang haram, seorang mukmin melakukannya bersamaan dengan kebencian dan kemarahannya terhadapnya. Fa idza fa'alaha li ghalabati ash-shahwati 'alayhi, maka tatkala dia melakukannya karena dikuasai oleh hawa nafsunya atau syahwatnya. Fala budda an yakuna ma'a fi'liha fi qalbihi bughdun laha, maka pasti ketika dia melakukannya akan ada di dalam hatinya kebencian terhadap perbuatan tersebut. Wa fi qalbihi khaufun min 'iqabillahi 'alayha, dan di dalam hatinya ada rasa takut terhadap iqab Allah. Wa yarju min Allah an yuwaffiqahu lit-taubati wal-'afw, dan dia akan berharap agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya untuk bertaubat dan meminta maaf kepada Allah. Hadza halul mu'min, maka ini keadaan seorang mukmin. Amma idza kana yafjuru wa yaqa'u fil ma'asi wal jara'imi wa la yubghidhuha wa la yakhafu min Allah fiha wa la yarju rahmatallah, Adapun seorang yang terjatuh dalam perbuatan kefajiran, kemaksiatan dan apa yang Allah haramkan, dalam keadaan dia tidak membenci, dia tidak murka terhadap perbuatan tersebut, hadza hal yakunu mu'minan? Apakah yang seperti ini disebut seorang mukmin? Wa ma hadza fa idza jahada al-'abdu nafsuhu 'ala at-tha'at. Yang demikian itu tatkala seorang hamba berusaha merangi hawa nafsunya untuk perkara ketaatan, wa raghabaha fil khairat, dan menghasungnya, mendorongnya untuk melakukan kebaikan. Fa innahu ya'tadul khaira wa yakrahu syarr. Maka dia akan berusaha untuk beradaptasi dengan perbuatan yang baik tersebut dan membenci yang buruk. Wa tanqalibu nafsuhu al-ammaratu bis-su' ila nafsin mutma'innah radiyah bil khair. Maka dia akan berubah dari jiwanya yang sebelumnya mengajak kepada keburukan, berubah menjadi jiwa yang mengajak kepada perbuatan yang baik. Fa laisa kullu man kariha fi'lan mu'ayyanan aw abaa aw ahabba shay'an mu'ayyanan mimma fihi mukhalafa lisyar'i yakunu kafiran. Maka tidaklah setiap orang yang laisa kullu man kariha an yaf'ala. Tidaklah setiap orang yang membenci sesuatu yang hendak dia lakukan. Fa idza kana yuqirru bi hukmi Allah wa yuhibbu hukma Allah lakin huwa yakrahu an yaf'al aw yashuqqu 'alayhi dhalik. Nah, tatkala dia mengakui adanya hukum Allah dan dia hendak melakukannya, namun dia merasa ada rasa berat tatkala melakukannya. Naqulu hadza li'anna katsiran min al-azwaj yatakallamuna 'ala at-ta'addud. Kita mengatakan hal ini karena banyak dari kalangan suami yang mereka berbicara tentang permasalahan ta'addud. Fa idza ghadibat zawjatuhu min hadzal amr, apabila istrinya marah terhadap perkara ini, qala laha hadza sunnah anti takrahina ma anzal Allah, anti la tuhibbina ma anzal Allah. Maka suami mengatakan, ini adalah perkara sunnah, berarti engkau membenci apa yang Allah turunkan, engkau membenci apa yang menjadi bimbingan Rasulullah. Ya akhi, aktsarun nisa'i la yakrahna ma syara'a Allah wa ma anzala Allah. Wahai saudaraku, kebanyakan para wanita, para istri tidak membenci apa yang Allah syariatkan. Lakinnahu syaqqun 'alaiha. Akan tapi perkara itu berat atas mereka. Wa tuhibbu an takuna mukhlishan wahidan laha. Dan para istri mereka ingin bahwasanya engkau satu-satunya untuk dirinya saja. Waqad takrahu ba'd at-tasarrufati allati taraha. Dan terkadang dia membenci sebagian perbuatan yang dia melihat dari dirimu. Famahlan mahlan ayyuhaz zauj. Maka pelan-pelan wahai para suami. La tuhaddid bil kufri wa karahati ma anzal Allah. Jangan engkau mengancam dengan kekufuran atau engkau berarti membenci apa yang Allah turunkan. Da'ka min hadzal kalam. Tinggalkan perkataan seperti ini. Wa ayyatuhal mar'atu ittaqillaha wa la tu'aridhi ma syara'a Allah. Dan wahai para perempuan, para istri, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau menentang apa yang menjadi syariat Allah. Al ghairatu mawjudatun fi jami'in nisa'. Rasa cemburu itu ada pada semua wanita. Wa yajibu 'alal azwaji an ya'rifu dhalik. Dan wajib atas para suami untuk mengetahuinya. Wa hum ya'rifun. Dan sebenarnya para suami juga tahu. Lakin iyyaki an tu'addi biki al-ghairah ila an tu'aridhi ma syara'a Allah. Akan tapi wahai para istri, berhati-hati jangan sampai kecemburuanmu itu mengantarkan engkau membenci syariat Allah. Su'alun akhir, ma hiya al-asbabul mu'inatu 'ala hubbillahi wa hubbi ma anzala Allah? Pertanyaan terakhir, apa sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kecintaan Allah dan kecintaan kepada apa yang Allah turunkan? Hadza al-mawdu' tawil, lakin nakhtasiruhu li'anna al-iqamah qad qaruba waqtuha. Ini adalah pembahasan yang panjang, namun kita akan berusaha untuk meringkasnya karena waktu telah menjadi sempit. As-sababul awwal wal wasilatul ula. Sebab yang pertama dan sarana yang pertama, qira'atul qur'ani wa tadabburuh. Membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Wal 'aishu ma'ah. Dan hidup dengannya. Wa qira'atus sunnati an-nabawiyyah was sirah an-nabawiyyah wal 'aishu ma'ah. Dan membaca sunnah nabawiyah dan sirah perjalanan hidup Nabi dan hidup dengannya. Al wasilatus tsaniyah ad-du'a'u wat-tadarru' wal-ibtihal. Sarana yang kedua yaitu berdoa tunduk kepada Allah dan memohon kepada Allah. An yuhabbiba ilayka al-iman wa an yuzayyinahu fi qalbik. Agar Allah menjadikan kecintaan terhadap iman dan di dalam dirimu dan memperindahnya. Wa an yukarriha ilayka al-kufra wal-fusuq wal-isyan. Dan Allah menjadikan kebencian di dalam hatimu terhadap perbuatan kekufuran dan perbuatan kemaksiatan. Al-wasilah ats-tsalitsah. Sebab yang ketiga, mujalasatu ahli al-khair was-salah. Duduk dengan ahlul khair dan salah. Alladzina yu'inunaka 'alal khairi wat ta'ati wal 'ilm. yang mereka akan membantumu untuk perbuatan kebaikan, ketaatan dan ilmu. Wa yaj'alunaka tuhibbu Allah wa tuhibbu awamirah. Yang menjadikanmu mencintai Allah dan mencintai perintah-perintah Allah. Wa indama naqulu mahabbatu wa mujalasatu ahli al-khair was-salah. Maka tatkala kita mengatakan mencintai dan duduk dengan ahlul khair dan salah, laisa al-muradu mujalasata man zahiruhumul khair was-salah. Bukan yang dimaksud duduk kepada mereka orang yang zahirnya, penampakan luarnya itu kesolehan. Mimman hum ab'adun nasi 'anil ilm wa aqallun nasi ta'abbudan wa ta'ah. Dari orang-orang yang jauh dari ilmu dan sedikit ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah. Fal maqsudu bi ahli al-khair was-salah ahli al-khair was-salah al-mu'inin 'ala ta'atillah. Maka yang dimaksud ahli al-khair dan salah adalah mereka yang akan membantumu dalam perkara ketaatan dan kesolehan. Fakam hasalat min mashakil. Maka betapa banyak terjadi permasalahan bisababi mujalasati man zahiruhumul khair was-salah, disebabkan karena mereka duduk kepada orang yang nampaknya itu adalah orang soleh. Ma'abudihim anit taqwallahi wa ta'atih. Padahal mereka orang yang jauh dari ketakwaan kepada Allah. Al-wasilatu ar-rabi'ah wa hiya muhimmah. Dan perkara wasilah yang keempat dan ini perkara yang penting. Qat'u jami'il wasa'il allati tub'iduka 'an ta'atillahi wa tuhabbibuka ila ma'siyatillahi wa tubghidul khairata ilayk. Memutus segala bentuk wasilah atau sarana yang bisa menjauhkanmu dari ketaatan kepada Allah, menjadikanmu mencintai maksiat Allah dan menjadikanmu membenci perkara-perkara kebaikan dan ibadah. Hunaka wasail tudayyi'u 'alaika al-amara wal awqat. Di sana ada wasilah-wasilah yang bisa menelantarkan waktu dan umurmu. Sawa'an kanat al-wasail ashkhasan am a'malan am 'alaqatin am alatin. Baik itu berupa figur-figur atau kegiatan atau keterikatan-keterikatan ataukah alat-alat. Ayyu syai'in yudzakkiruka bil ma'siyah aw yashghaluka 'anil tha'ah iqta'hu. Maka segala sesuatu yang mengingatkanmu dari kemaksiatan dan menghalangimu, menjauhkanmu dari ketaatan, maka putuslah. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam alhatu khamisatan fanaza'aha wa dhahaba biha wa amataha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tatkala beliau salat, beliau melihat di hadapannya ada sesuatu yang menyibukkan beliau dari gambar-gambar atau yang semisalnya. Maka beliau menjauhkannya. Al-wasilatul khamisah. Wasilah yang kelima. Al-mujahadatu wal-muharabatu lin-nafsi wasyaitan. Berusaha untuk memerangi diri dan hawa nafsu, demikian pula syaitan. Was-sa'yu asy-syadidu fi fi'lil khair. Dan berusaha dengan keras untuk melakukan amalan kebaikan. Wal-muwadhabatu 'alal khair. Dan menjaga amalan kebaikan. Wa 'adamul istislam li ayyi da'in yad'u ila asy-syarr aw yaqta'u 'anil khair. Dan tidak menyerah kepada setiap dai yang menyeru kepada keburukan dan memutus dari ketaatan dan kebaikan. Jahid, jahid wa hawil, hawil satajid al-ladzah ba'da dhalik. Maka bersungguh-sungguhlah engkau, bersungguh-sungguhlah, maka engkau akan mendapatkan kelezatan setelah itu. Faqad kana as-salafu rahimahumullahu yujahiduna anfusahum asharat as-sinin. Dan dahulu para salaf rahimahumullah, mereka memerangi hawa nafsunya selama puluhan tahun. Thumma istamta'u wa wajadu al-ladzata fi hayatihim fima baqiya min a'marihim. Kemudian mereka mendapatkan kenikmatan dan kelezatan di kehidupan mereka setelah itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan hidayah kepada jalan kami. Hunaka tanbihat lakin al-waqtu la yakfi, lakin nakhtasiruha naqulu at-tanbihul awwal. Di sana ada beberapa tanbihat, namun waktunya semakin sempit, maka kita ringkas. Maka tanbih yang pertama, inna fi'la asy-syakhs lil ma'asi la yujawwizu lahu bughd at-ta'ati wa ahliha. Bahwasanya perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak menjadikan sebab dia boleh untuk membenci ketaatan dan ahli ta'ah. Idza ibtulita bi ma'siyatin la tubghid ahli at-ta'ah. Apabila engkau diuji dengan kemaksiatan, maka jangan benci ahli ta'ah. At-tanbih ats-tsani, fi'lu ba'd al-ma'asi la yujawwizu laka al-istihanata biha. Tanbih yang kedua, bahwasanya perbuatan melakukan sebagian perbuatan kemaksiatan tidak menjadikan pembenaran atau dibolehkan kemudian engkau meremehkannya. Tanbihun tsalits. Tanbih yang ketiga. Qad yakunu hunaka majmu'at fil WhatsApp aw Telegram mukhassasah li a'mal dunyawiyyah. Mungkin di sana ada sebagian grup-grup di dalam WhatsApp atau Telegram yang khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Au li ulumin muhayyana. Atau untuk bidang ilmu tertentu. Wa yadkhulu asy-syakhsu fiha bi syartil iltizami bi syurutil majmu'ah. Dan seorang masuk menjadi anggotanya dengan syarat dia harus mematuhi peraturan-peraturan grup. وعدم نشر أي شيء خارج هذا المجال الذي خصصت له المجموعة. Dan tidak mengirim atau menyebarkan di grup sesuatu yang di luar pembahasan atau sesuatu dari tema grup tersebut. فعندما يقوم شخص بنشر شيء من الأمور الدينية التي ليست من مجال هذه المجموعة. Maka tatkala adalah salah seorang anggota yang mengirimkan sebuah artikel yang berkaitan dengan agama yang keluar dari pembahasan atau tema grup tersebut. ما الذي يحصل؟ Apa yang terjadi? يمنعه المشرفون من ذلك حتى تبقى المجموعة في مجالها وتخصصها. Maka para musyrif, para admin, maka mereka melarangnya agar grup tersebut tetap berada pada tema dan pembahasannya. هل هؤلاء يكرهون ما أنزل الله وليس عندهم محبة ما أنزل الله؟ Apakah para admin tersebut membenci apa yang Allah turunkan dan tidak ada kecintaan kepada mereka? Al-jawabu laysa al-amru kadhalik. Maka jawabannya tidaklah seperti itu. Fa innal man'a min ar-rasail ad-diniyah fi hadhihi al-majmu'ah. Karena ketika ada seorang yang mengirimkan artikel agama dalam grup ini, laysa min al-karahati wal-bughd lima anzal Allah. Maka tatkala dia melarang bukan karena benci atau tidak suka dengan apa yang Allah turunkan. Li'anna hadha syartun lil majmu'ah. Karena ini adalah syarat dari grup tersebut. بدليل أن كثيرا من هؤلاء عندهم مجموعات دينية متعددة ربما أكثر مني ومنك. Dengan dalil bahwasanya admin-admin tersebut mereka memiliki grup-grup di luar tersebut yang berkaitan dengan agama yang mungkin jumlahnya lebih banyak dari kita. فنرجو من الإخوة تفهم هذا الأمر حفظكم الله. Maka kita berharap dari ikhwah agar memahami permasalahan ini حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Maka dengan ini, masyarul muslimin rahimakumullah, selesai kita dari tingkatan yang kedua dari 7 tingkatan ini. Walhamdulillahi rabbil alamin.